Masih bersama Dian Arya Enterprise. Dan kita akan kembali bersama Pantura Live Music. Hai penonton. Hai. Goyang lagi yuk. Ya, ya, ya. Selamat buat pasukan dari Jaga semua. kesah.